bareng-bareng nyobain apa? Jihan. Apa Mas Gary? Ya, rapopo, rapopo, rapopo. Iya, ya, ngan-ngan, ya, wo. Simpan cintamu di balik awan yang hitam. atas permintaan dari keluarga besar tuan rumah. Yeah. Tamu undangan yang dari Pulau Garam Madura, ya. Ini juga ada tamu undangan dari Bogor. Terima kasih. Ini yang mengatasnamakan juga ada dari komunitas Naknu, ya. Panitia parkir. Cakatur, terima kasih. Oke. Baik. Sudah capek semuanya apa belum, Mas Masku? Masih semangat semuanya? Masih, ya? Oke, langsung saja lagu yang kedua bersama New Palapa. Kayak ini permintaan dari Bunda Lina juga. Tasya dianjurkan untuk berduet. Ya. Ya. Iya tak, ya? Gih, betul apa-apa. Oke, Tasya panggil. Ayo, Mas Keri. Pacarku. Sini Mas, ayo kenapa? Mas Keri hari ini manis sekali ya. Iya. Manis sekali. Tenang. Ada yang baru. Oh iya. Lagu ini spesial buat Bunda Lina beserta sekeluarga. menemani Tasya di sini ya, untuk berduel bersama. Iya, Beb. Ya. Oke, okay. Semoga kali ini Mas Bos. Oke, okay. Ayah terima kasih. Bebek. Lanjut lagi. Yeah. Keri Mahesya, Tasya Rosmala. Nguh.